pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Jumat 13 April 2018, dibacakan Ilham. Irwandi terbitkan pergub terkait eksekusi cambuk dialihkan ke LP. Polisi tangkap pelaku pencemaran nama baik terhadap istri Gubernur Aceh. Dua oknum polisi dan seorang oknum PNS ditangkap saat nyabu. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jenayat. Aturan baru itu menjadi heboh lantaran mengatur tempat pelaksanaan ukubat cambuk tidak lagi di halaman masjid, tapi dialihkan ke lembaga pemasyarakatan. Selama ini ukubat cambuk dilaksanakan secara terbuka, tidak disebutkan lokasi khusus. Hal ini sesuai dengan isi pasal 262 ayat 1 Kanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jenayat yang berbunyi, ukubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Biasanya tempat terbuka yang sering digunakan sebagai lokasi pelaksanaan ukubat adalah halaman masjid. Sebagai turunan dari kanun itu, kemudian gubernur membuat pergub yang ditandatangani pada 28 Februari 2018. Mengatur secara khusus tempat pelaksanaan ukubat cambuk bagi pelanggar syariat Islam, yaitu di LP. Irwandi mengatakan pelaksanaan ukubat cambuk di dalam LP juga dapat bisa dilihat oleh masyarakat umum dan juga bisa diliput wartawan. Hanya saja tujuan dipindahkan ke LP agar prosesi ukubat tak lagi menjadi tontonan anak-anak dan dilarang merekam, baik dengan HP maupun oleh wartawan TV. Irwandi menjelaskan alasan dirinya mengeluarkan pergub itu untuk meredam protes pihak luar yang Islamofobia, makanya pelaksanaan ukubat cambuk dilakukan di penjara. Terkait adanya respon masyarakat yang tidak setuju dan menolak kehadiran pergub itu, Gubernur Irwandi menjawabnya dengan tenang dengan mempersilakan menolak. Sederalun, Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukuman acara jenayat dilarang di tempat umum dan dialihkan ke LP yang dikeluarkan Irwandi ternyata mendapat penolakan dari Ketua DPRA Tengku Muharudin. Menurut Muharudin, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sama sekali tidak berkonsultasi dengan DPRA terkait pergub tersebut. DPRA menganggap pergub tersebut ilegal dan tidak sah karena tidak mendapat persetujuan dan pertimbangan dari DPRA yang notabene memiliki tanggung jawab legislasi atas semua regulasi dan kanun yang berjalan di Aceh. Muhar mengatakan ini yang kesekian kalinya gubernur melakukan manuver yang tidak pernah berkoordinasi dengan pihak DPRA. Ia menilai apa yang dilakukan oleh gubernur telah menunjukkan sifat arogannya. Muhar menilai apa yang dilakukan oleh Gubernur Aceh dengan menerbitkan pergub tersebut adalah hal yang keliru. Jika memang pergub itu untuk merevisi kanun yang telah berjalan selama ini tentang pelaksanaan ukubat cambuk, tentu harus dikoordinasikan dengan DPRA terlebih dahulu. Sederalun, jajaran Ditreskrim Suspolda Aceh akhirnya berhasil menciduk seorang pria berinisial MJ, 28 tahun, admin atau pengelola akun Facebook Timpan Aceh yang baru-baru ini dilaporkan oleh istri Gubernur Aceh Darwati Agani atas dugaan pencemaran nama baiknya di media sosial. Pria asal PD tersebut ditangkap di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Sabtu 7 April lalu. Penangkapan MJ disampaikan oleh Direskrim Suspolda Aceh, Kombes Pol Erwin Zatma bersama Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Misbahul Munawar dalam konferensi pers di Mapolda Aceh Kamis kemarin. Menurut Erwin, saat ditangkap di Tanjung Balai, MJ hendak menyeberang ke Malaysia untuk melarikan diri. Erwin Zatma mengatakan MJ terbukti melakukan ujaran kebencian terhadap Darwati. Selama ini tersangka melakukan postingan-postingan tersebut secara pribadi tanpa ada intervensi dari pihak lain. Motif MJ melakukan ujaran itu adalah motif politik. MJ adalah alumnus salah satu universitas di Banda Aceh yang selama ini berdomisili di Aceh Besar dan berasal dari PD. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menangkap dua oknum polisi, masing-masing berinisial U 33 tahun dan H 35 tahun, serta seorang oknum PNS Dinas Kesehatan Provinsi Aceh berinisial G 53 tahun saat ketiganya sedang asik nyabu. Mereka dibekuk saat pesta sabu di Jalan Melur nomor 11 Desa Punge Jurung, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, Selasa lalu. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Mishabul Munawar, dalam siaran pers di Mapolda Aceh Kamis kemarin mengatakan ketiga tersangka saat ini sudah diamankan berikut dengan barang bukti yang disita. Barang bukti yang diamankan dari ketiga tersangka berupa satu paket narkotika jenis sabu seberat 17 gram, alat isap dan kaca pirek, serta dua telepon genggam. Menurut Misbah, penangkapan ketiga tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu itu berawal dari adanya informasi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penangkapan oleh personil Ditres Narkoba Polda Aceh. Sedaralun, kapal motor yang merupakan barang bukti BNN Pusat dalam kasus penyelundupan 133 kg sabu serta 43.500 butir ekstasi terbakar di tempat pendaratan ikan TPI Pusung Losmawe pada Kamis kemarin sekitar pukul 4.15. Kapal sitaan tersebut sudah 7 bulan ditambatkan di TPI itu di bawah penjagaan Satpol Airut. Kasareskrim Polres Losmawe AKP Budina Suha menjelaskan, kapal itu sudah berapa bulan ini berada di TPI Pusung setelah dititipkan BNN Pusat ke Polair. Kasareskrim Polres Losmawe AKP Budina Suha menjelaskan, kapal itu sudah beberapa bulan ini berada di TPI Pusung. Pada Kamis dini hari kemarin, tiba-tiba api menyala di bagian belakang kapal. Beruntung karena cepat diketahui dan dipadamkan, api tak sempat menghanguskan seisi kapal milik salah satu tersangka penyelundup sabu itu. Bagian kapal yang terbakar hanya bagian kolong dan rumah yang terletak di belakang kapal. Pihaknya pun sudah menurunkan tim identifikasi untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Ibda Saiful Bahri mengakui kapal itu sudah berada di TPI Pusung sejak 22 September 2017 lalu. Sedaralun, pria MA 40 tahun, terduga pelaku sodomi berantai dengan jumlah korban belasan siswa SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kamis kemarin secara resmi diserahkan ke jaksa seiring pelimpahan kasusnya oleh penyidik Reskrim Polres Abdia. Pelimpahan berkas dan oknum sekdes yang bertugas di salah satu desa di Kecamatan Labuhan Haji Barat Aceh Selatan itu ikut dihadiri Kapolres Abdia, AKBP Andi Hermawan, Kajari Abdia Abdur Kadir, dan pihak terkait lainnya. Kapolres Abdia mengatakan pelimpahan pelaku dilakukan setelah JPU menyatakan berkas tersebut P21. Berdasarkan hasil penyelidikan, dari 19 korban yang diakui pelaku menjadi korban sodomi, ada 14 korban yang mau diperiksa. AKBP Andi berharap dengan pelimpahan kasus itu tidak ada lagi korban dan pelaku pelecehan seksual terjadi di Abdia. Sementara itu, Kajari Abdia Abdur Kadir SHMH dalam konferensi pers berjanji dalam waktu dekat berkas pelaku sodomi tersebut dilimpahkan ke pengadilan agar tersangka bisa segera disidang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 13 April 2018. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederhalun, wassalam.